Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Nah, insya Allah kita lanjutkan pembahasannya pada pelajaran yang ke-12 At-Tarsul Tsani Asyara, sekarang pada tamrin yang ketiga. Perintahnya, tamrin yang ketiga, Annis al-fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Annis al-fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Mu'annaskan, jadikan mu'annas atau ubahlah menjadi mu'annas fa'il pada setiap kalimat berikut ini. Misalun, contoh. Kharaja Muhammadun minal bayti. Kharaja Muhammadun minal bayti. Muhammad keluar dari rumah. Ini kalimat ini tersusun dari fi'il, yakni kharaja, dan diikuti oleh fa'ilnya, yakni Muhammadun. Sehingga kalimat yang semacam ini disebut sebagai jumlah fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyatu, yakni kalimat yang awalnya berupa fi'il dan tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Jadi fi'il berada di awal kalimat ini, dalam contoh ini kharaja, kemudian diikuti fa'ilnya, yakni Muhammadun. Yang disebut dengan fa'il, yakni sesuatu yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Jadi kharaja, ya, menunjukkan makna perbuatan keluar, kemudian yang melakukan adalah Muhammadun. Maka Muhammadun ini sebagai fa'ilnya. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan bahwasannya, yang disebut sebagai fa'il, secara istilah dalam bahasa Arab, yang disebut sebagai fa'il ini yang letaknya sesudah fi'il. Jadi dalam bentuk kalimat yang semacam ini, kharaja Muhammadun, maka Muhammadun ini baru disebut sebagai fa'il. Jadi dia menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut dan letaknya sesudah fi'il tersebut. Ya. Adapun kalau seandainya letaknya berkebalikan, misalnya menjadi Muhammadun kharaja, maka Muhammadun itu bukan sebagai fa'il, tidak disebut sebagai fa'il. Ya. Kalau seandainya itu berkebalikan letaknya, Muhammadun terlebih dahulu, kemudian baru fi'il kharaja, maka Muhammadun itu bukan menjadi fa'ilnya. Ya, tidak menjadi fa'ilnya. Tapi dia adalah mubtada. Ini. Jadi ini sebelum membahas lebih lanjut perlu diketahui dulu untuk dasar-dasarnya. Jadi Muhammadun ini sebagai fa'ilnya yang melakukan perbuatan kharaja dan letaknya sesudah fi'il tersebut. Dan di sini yang menjadi fa'il yakni Muhammadun, ini jenis kata ini adalah mudzakkar, yaitu laki-laki. Ya, karena fa'il ini muzakkar, maka bentuk fi'il yang ada di depannya, yang ada pada sebelumnya tadi, ini juga menggunakan bentuk yang muzakkar, bentuk yang dasar, ya, yakni kharaja. Artinya tidak ada penambahan apapun sesudahnya. Jadi bentuk yang dasar, bentuk yang asal demikian, kharaja. Ini bentuk fi'il madhi. Kemudian dari kalimat yang awal ini, yang fa'ilnya itu muzakkar, diubah menjadi mu'annas. Fa'il tersebut diubah menjadi mu'annas. Ya, ketika sudah diubah, contohnya menjadi seperti ini. Pada kalimat sesudahnya, yakni kharajat aminatu minal bayti. Ya, kharajat aminatu minal bayti. Aminah keluar dari rumah. Aminatu dalam kalimat ini sebagai fa'ilnya. Artinya apa? Dia yang melakukan perbuatan kharajat, dan letaknya ini sesudah fi'il kharajat tersebut. Maka aminatu ini sebagai fa'ilnya. Dan jenis fa'il ini, yakni mu'annas, aminatu seorang perempuan. Maka fa'il ini jenisnya mu'annas. Nah, ketika fa'il itu mu'annas, maka ada sesuatu yang berubah atau yang berbeda dengan fi'ilnya. Ya, yakni pada fi'il kharajat, ya, yang asalnya kharaja, ini ditambahkan dengan ta' yang sukun. Ya, kharajat, ya, dari kharaja, kemudian ditambahkan ta' yang sukun di akhirnya menjadi kharajat. Nah, penambahan ta' sukun ini dikarenakan apa? Karena fa'ilnya adalah mu'annas. Ini. Jadi pada fi'il madhi yang semacam ini, ketika fa'ilnya itu mu'annas, maka ditambahkan ta' yang sukun untuk menunjukkan bahwa fa'il itu mu'annas. Dan ta' yang demikian disebut sebagai ta' ta'nis. Ya. Ta'ut ta'nisi. Ini ta' yang digunakan untuk menandakan mu'annas. Ya. Dan ta' ta'nis ini yang bersambung dengan fi'il madhi ini, ta'nya sukun. Ya. Sehingga disebut dengan ta' ta'nis as-sakinah. Ya. Ta'ut ta'nisi as-sakinatu. Ta' ta'nis yang sukun. Ta' yang digunakan untuk menunjukkan mu'annas, untuk menunjukkan fa'ilnya itu mu'annas, dan ta' tersebut sukun. Ini. Jadi ini ada perbedaan, ya, ketika fa'il itu mudzakkar dan ketika fa'il itu mu'annas, yakni perbedaan pada lafadz fi'ilnya. Ini. Contoh yang berikutnya. Yang pertama, dzahabal mudarrisu ilal fasli. Guru itu pergi ke kelas. Dzahaba sebagai fi'il, al-mudarrisu fa'ilnya. Dan di sini fa'ilnya mudzakkar. Kemudian fa'il ini diubah menjadi mu'annas, maka kalimatnya menjadi zahabat. Ya, zahabat. Jadi pada zahaba ditambahkan ta' ta'nis yang sukun, menjadi zahabat. Sehingga kalimatnya menjadi zahabat al-mudarrisatu. Al-mudarrisu diubah menjadi mu'annas dengan menambahkan ta' ta'nis atau ta' marbutah di akhirnya menjadi al-mudarrisatu. Ya, sehingga kalimatnya dzahabat al-mudarrisatu ilal fasli, atau karena, ya, nanti akan dibahas berikutnya, ya, tapi dari tadi dzahabat al-mudarrisatu bisa dibaca dengan bersambung menjadi dzahabatil mudarrisatu ilal fasli. Nanti penjelasan pada tambahan berikutnya insyaallah. Baik. Yang berikutnya, yang kedua, dzahaba abi ilal mustasyfa. Ayah saya pergi ke rumah sakit. Zahaba fi'al, abi fa'ilnya, dan sebetulnya mudzakkar diubah menjadi mu'annas, yaitu menjadi ummi. Dari abi menjadi ummi, ini fa'ilnya. Karena fa'ilnya menjadi mu'annas, maka fi'ilnya berubah dengan menambahkan ta' ta'nits yang sakinah tadi, yang sukun, sehingga menjadi zahabat ummi. Ya. Zahabat ummi ilal mustasyfa. Ini, ibu saya pergi ke rumah sakit. Contoh yang ketiga, jalasat talibu fil fasli. Murid itu, siswa itu duduk di kelas. Diubah fa'ilnya menjadi mu'annas, menjadi jalasat, ya, jalasat dengan ta' ta'nits yang sukun, ya, jalasat at-talibatu fil fasli, atau jalasatit talibatu fil fasli. Siswi itu duduk di kelas. Yang keempat, kharaja akhi minal baiti. Saudara saya keluar dari rumah. Akhi sebagai fa'il muzakkar diubah menjadi mu'annas, menjadi ukhti. Kemudian fi'ilnya tambahkan ta' ta'nits yang sukun, menjadi kharajat. Sehingga kalimatnya menjadi kharajat ukhti minal baiti. Saudari saya keluar dari rumah. Ini. Jadi bentuk fi'il yang ada di awal kalimat ini akan menyesuaikan dengan jenis fa'ilnya. Ya, bentuk fi'il atau lafadz fi'il yang ada di awal kalimat semacam ini akan menyesuaikan dengan jenis fa'ilnya. Kalau fa'il itu muzakkar, maka lafadz fi'il juga digunakan lafadz yang muzakkar, yakni tidak ada penambahan apapun di akhirnya. Bentuk yang dasar atau bentuk yang asal dari fi'il tersebut. Adapun kalau fa'il itu mu'annas, maka pada fi'il di sini ditambahkan dengan ta'nis yang sukun. Ini pada fi'il madhi yang semacam ini. Ini penjelasan dari tamrin yang ketiga ini. Kemudian masih ada sedikit keterkaitan dengan ini tentang tadi pembacaan ya, ta' yang sukun atau huruf yang sukun ketika diikuti dengan alif lam. Dijelaskan pada tamrin yang keempat. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Dari contoh yang tadi ya, ketika sudah diubah menjadi mu'annas, fa'ilnya menjadi seperti ini. Jalasat at-thalibatu. Jadi jalasat ini diakhir dengan ta'nif yang sukun. Jalasat. Kemudian kata berikutnya adalah at-thalibatu. Ya, di mana pada at-thalibatu yang diawali alif lam ini, alif pada alif lam ini ketika letaknya di tengah-tengah kalimat, maka alifnya tidak diucapkan, tidak dibaca, tertulis tetapi tidak diucapkan, tidak dilafadzkan, sehingga langsung ke huruf lam atau huruf yang sesudahnya sesuai dengan jenis huruf tersebut, huruf qomariyah ataukah huruf syamsiyah. Kalau hurufnya qomariyah maka lamnya terbaca dengan jelas seperti dari contoh yang nomor satu tadi, zahabat ya, zahabat al mudarrisatu menjadi zahabatil mudarrisatu ya, menjadi zahabatil mudarrisatu. Di situ lamnya dengan jelas karena lam bersambung dengan mim. Mim termasuk huruf qomariyah. Adapun ketika lam bersambung dengan huruf-huruf syamsiyah seperti ta misalnya dalam contoh ini, maka lamnya masuk ke ta sehingga hurufnya langsung masuk ke ta, lamnya tidak terucap karena diidghamkan, dimasukkan pada huruf ta tersebut. Ini sehingga dari jalasat at-thalibatu alifnya tidak diucapkan, kemudian lamnya masuk ke ta, maka menjadi jalasatit thalibatu. Ya, jalasatit thalibatu. Jadi sukun ya, suatu kata yang huruf akhirnya sukun kemudian diikuti alif lam, diikuti isim yang berawalan alif lam sesudahnya, maka sukun tersebut diubah menjadi kasrah ya, untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun ya, karena alif pada alif lam ini termasuk hamzah wasal, jadi ketika terletak di tengah-tengah kalimat dia tidak diucapkan. Ini kaidahnya sebagaimana yang tertulis di situ, sukun kemudian diikuti alif lam ya, maka sukun itu akan diganti dengan kasrah kemudian bersambung dengan lam atau yang diidghamkan pada lam tersebut. Ini kaidahnya demikian. Jadi ini kaidah dalam pengucapan ya. Jadi aslinya ta itu sukun ya. Ini. Jadi demikian kaidahnya terkait dengan pengucapan. Tapi tetap secara asal ta'nis itu sukun. Dia di kasrah hanya untuk menyambung bacaan dengan alif lam sesudahnya. Artinya menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Ini, karena tidak bisa dalam bahasa Arab dua huruf yang sukun itu bertemu beriringan kemudian dibaca dengan sukun semuanya, ini tidak bisa. Jadi harus dihindari, dihilangkan salah satu sukun tersebut. Ya, dalam hal ini sukun yang awal tadi diubah menjadi kasrah. Ya, zahabatil mudarrisatu dari contoh yang pertama, atau jalasatit talibatu dari contoh yang ketiga tadi pada tamrin yang ketiga. Ini. Adapun ketika sesudah sukun itu hurufnya berharokat, maka ta'nis yang sukun tetap dengan sukun. Seperti pada contoh nomor dua, zahabat ummi, tetap sukun. Ya, zahabat tetap sukun. Kenapa? Karena sesudahnya berharokat, abi atau ummi. Afan. Zahabat ummi. Ummi hamzahnya berharokat dhammah. Sehingga apa? Tak ta'nif tetap sukun. Demikian pula pada contoh yang keempat tadi, kharajat ukhti. Kharajat tak ta'nif sukun, kemudian sesudahnya berharokat ukhti, berharokat dhammah. Maka ini tetap sukun. Kharajat ukhti. Ini. Jadi tak ta'nif tetap dia sukun, hanya saja ketika diikuti alif lam sesudahnya, maka dia berubah menjadi kasrah untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Ini ya. Jadi perhatikan dari contoh-contoh tadi. Ini. Jadi selain tentang perubahan fa'il dari mudzakkar menjadi mu'annas, juga masalah terkait dengan pengucapan tak atau pengucapan huruf yang sukun ketika diikuti dengan alif lam. Ini juga jadi perhatian ini. Walaupun sebenarnya tidak terkait pembahasan ini antara fa'il yang mudzakkar dan yang mu'annas dengan huruf sukun ketika bertemu alif lam, ini tidak ada keterkaitan, tapi dalam hal ini kebetulan ya sekalian dibahas, artinya ada contohnya, ada yang perlu disampaikan di sini, maka sekalian ini disampaikan. Ini ya. Kemudian yang berikutnya, tamrin yang kelima. Iqra'il jumalal atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Di sini pembahasan yang akan dibahas yakni tentang isim mausul. Ya, isim mausul yakni allazi ataupun yang semisalnya. Perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, manil fata. Asalnya man al fata. Seperti tadi ya, man al fata. Huruf terakhir man itu sukun, tetapi dia diikuti alif lam. Yang mana alifnya tidak terucap, jadi langsung ke lamnya, lamnya sukun. Jadi ketemu dua huruf sukun. Sukun yang pertama pada huruf nun, pada dari man, kemudian sukun yang kedua pada lam, pada alif lam al fata. Ini dihindari. Ya, dihindari yang semacam ini. Sehingga apa? Sukun yang pertama tadi diubah menjadi kasrah. Jadi kaidah yang disebutkan pada tamrin keempat itu tidak khusus untuk tak ta'nif saja. Ya. Kaidah yang disebutkan pada tamrin keempat tadi di mana sukun itu diubah menjadi kasrah ketika diikuti alif lam, ini tidak dikhususkan pada tak ta'nif. Ya. Tidak dikhususkan pada tak ta'nif, tetapi ini kaidah secara umum. Setiap kata yang ada dalam bahasa Arab yang huruf akhirnya sukun kemudian diikuti alif lam, maka sukun tersebut itu nanti akan diubah menjadi kasrah. Ini kaidah untuk keumuman semua kata, tidak khusus pada tak ta'nif. Ini salah satu buktinya pada tamrin yang kelima ini, pada contoh-contoh yang berikut ini tampak di situ. Man al-fata. Man huruf akhirnya sukun. Kemudian diikuti alif lam sesudahnya. Al-fata. Al-fata. Di mana hamzah atau alif tidak diucapkan, langsung ke lamnya. Lamnya sukun. Ya, maka dihindari dua huruf yang sukun, sehingga sukun yang awal pada nun, pada man, ini di kasrah. Sehingga menjadi manil fata. Ya, manil fata. Ini ya. Baik. Kita lanjutkan terkait dengan pembahasan ini pada tamrin kelima. Manil fata alladhi kharaja min baitikal ana. Manil fata alladhi kharaja min baitikal ana. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang ini? Huwa ibnu ammi, dia adalah putra dari paman saya. Di sini isim mausul yakni alladhi. Alladhi ini disebut sebagai isim mausul. Dan dari contoh ini bisa tampak bahwasanya penggunaan isim mausul alladhi ini dikaitkan dengan al-fata. Al-fata pemuda, jenisnya laki-laki atau mudzakkar. Maka diikuti isim mausul atau digunakan isim mausul dengan lafaz alladhi. Menunjukkan apa? Alladhi ini digunakan untuk mudzakkar. Contoh yang kedua. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. siapa pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang ini, wahai Muhammad? Hiya bintu khalati, dia adalah putri dari bibi saya. Manil fatatu allati, siapa pemudi? Al fatatu pemudi, jenisnya mu'annas. Kemudian diikuti isim mausul. Ya, isim mausul yang digunakan yakni allati. Kenapa? Karena ini terkait dengan mu'annas, yaitu al-fatatu yang sebelumnya. Ya, sehingga dari contoh ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya isim mausul yang digunakan untuk mu'annas lafadznya adalah allati. Ini. Perhatikan juga pada contoh-contoh berikut ini. Yang ketiga, limanil miftahu, limanil miftahu allazi 'alal maktabi, milik siapa kunci yang ada di atas meja itu? Huwa lil mudarrisi, dia milik pak guru. Alladhi isim mausul ini dikaitkan dengan al-miftahu. Al-miftahu mudzakkar, maka isim mausulnya juga digunakan yang mudzakkar, yakni alladhi. Contoh yang keempat, limanis sa'atu alladhi 'ala sariri, milik siapa jam yang ada di atas tempat tidur itu? Hiya li zawji ukhti, itu milik suami dari saudari saya. As-sa'atu mu'annas, diikuti isim mausul yang mu'annas pula, alladhi. Jadi ini penggunaan isim mausul dibedakan dari jenisnya. Isim mausul untuk muzakkar ini dengan lafad alladhi, kemudian isim mausul untuk mu'annas ini dengan lafad alladhi. Ini. Demikian pula pada kalimat yang terletak sesudah isim mausul. Ya, kalimat yang terletak sesudah isim mausul atau yang disebut dengan silatul mausul. Nah, jadi pada isim mausul itu akan selalu diikuti oleh silatul mausul, yakni kalimat yang mengikuti, yang menyertai isim mausul tersebut. Ya. Dari contoh-contoh tadi, misalkan alladhi kharaja min baitika, alladhi kharajat min baitika. Ini juga akan menyesuaikan alladhi kharaja, karena muzakkar, maka fi'ilnya juga muzakkar, kharaja. Kemudian alladhi kharajat ini mu'annas, maka fi'ilnya juga bentuk yang mu'annas dengan adanya ta'nis allati kharajat. Ini juga silatul mausul juga akan menyesuaikan dengan jenisnya. Adapun pada contoh ketiga dan keempat, allati 'alal maktabi, allati 'alas sariri, di sini yang menjadi silatul mausul 'alal maktabi 'alas sariri, ini berupa jar wa majrur, ya, maka tidak harus menyesuaikan ya, lafadznya, ya, karena ini bentuknya jar wa majrur, ya, baik. Berbeda dengan silatul mausul pada contoh yang pertama dan kedua tadi, itu berupa jumlah fi'liyah, ya, tersusun dari fi'il dan fa'ilnya, maka fi'il itu menyesuaikan dengan silat dengan isim mausulnya, mudzakkar dengan menyesuaikan pada mudzakkar, kemudian mu'annas juga akan menyesuaikan pada yang mu'annas. Kemudian untuk contoh-contoh berikutnya tentang isim mausul ini dari tamrin yang ke-6, akmilil jumlal atiyata, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini biwat ismin mausulin munasibin, dengan meletakkan isim mausul yang sesuai. Ya, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan isim mausul yang sesuai, yakni alladhi atau allati. Ya, fil faraghi, pada tempat-tempat yang kosong. Yang pertama, al-kitabu alladhi alal maktabi lil mudarrisi, kitab yang ada di atas meja itu adalah milik mudarris. Al-kitabu alladhi, karena mudzakkar, maka isim mausulnya mudzakkar alladhi. Ini ya, sekaligus ya untuk belajar meng-i'rab, artinya membedakan kedudukan-kedudukan dalam kalimat. Dari contoh ini misalnya, al-kitabu ini mubtada, kemudian khobarnya mana? Khobarnya lil mudarrisi, ini khobarnya. Al-kitabu mubtada lil mudarrisi khobar. Kemudian alladhi isim mausul. Nah, isim mausul ini kedudukannya sebagai na'at atau sebagai sifat dari al-kitabu. Kemudian pada isim mausul, dia diikuti silatul mausul, ya, kalimat yang terletak atau kalimat yang menjadi penjelas pada isim mausul, yakni dalam contoh ini adalah alal maktabi. Jadi alal maktabi sampai di sini ya, bukan sampai terakhir bukan alal maktabi lil mudarisi, tapi cukup hanya pada alal maktabi ini saja. Alal maktabi ini sebagai isim, sebagai silatul mausulnya. Contoh yang kedua, al-qalamu alladhi fi haqibati maksurun, pena yang ada di tas saya patah. Pena yang ada di tas saya itu patah atau rusak. Al-qalamu mubtada, kemudian alladhi ini na'atnya dari al-qalamu. Fi haqibati ini silatul mausul dari alladhi. Kemudian maksurun ini khobar dari al-qalamu. Al-qalamu mubtada, khobarnya maksurun. Ini ya. Contoh yang berikutnya, as-sayyaratu allati kharajat minal mustashfal ana lit-tabibil jadidi. Mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang ini adalah milik dokter yang baru itu. As-sayyaratu sebagai mubtada, allati ini na'atnya atau sifatnya. Isim mausul ini kedudukannya sebagai na'at atau sifat dari as-sayyaratu. Kemudian pada kalimat berikutnya, kharajat minal mustashfa al-ana, ini sebagai silatul mausul. Ya, kalimat yang terletak sesudah isim mausul allati tersebut. Kemudian yang menjadi khobar dari mubtada, tadi mubtadanya as-sayyaratu, khobarnya adalah lit-tabibi. Ya, khobarnya adalah lit-tabibi. Al-jadidi ini na'at dari at-tabibi. Ini. Ini ya, jadi kedudukan dalam kalimat perhatikan semacam ini. Ya, supaya apa? Supaya bisa difahami makna kalimat ini dengan benar, dengan tepat. Bisa diterjemahkan dengan tepat, bisa difahami maknanya, bisa mengerti maksud dari kalimat ini dengan tepat, dengan benar. Ya, mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang ini adalah milik dokter yang baru itu. Kan bisa difahami dengan tepat, dengan benar. Mudah. Ya. Ini tidak membingungkan. Yang berikutnya, contoh yang keempat. Al-kalbu alladhi fil haqibati maridun. Ya, al-kalbu alladhi fil hadiqati maridun. Anjing yang ada di kebun itu sakit. Ya. Al-kalbu mubtada, alladhi isim mausul sebagai na'atnya. Kemudian fil hadiqati ini silatul mausul. Kemudian maridun khobar dari mubtada tadi. Yang kelima, al-fata alladhi kharaja minal masjidil ana ibnul muadzini. Pemuda yang keluar dari masjid sekarang ini adalah anak dari muadzin itu. Ya, al-fata mubtada, alladhi na'at dari al-fata. Kemudian kharaja minal masjidil ana ini sebagai silatul mausul. Kemudian ibnul muadzini ini adalah khobarnya. Berikutnya, tilkal babtatu allati tahta syajarati libintil fallahi. Bebek yang ada di bawah pohon itu adalah milik putri dari petani itu. Tilka ini mubtada, ya, al-babtatu badal dari tilka. Allati ini na'atnya dari al-babtatu. Kemudian tahta syajarati ini silatul mausul. Kemudian libintil fallahi ini khobar dari mubtada'nya tadi. Berikutnya yang ketujuh, al-baitul jadidu alladhi fi dhalika syara'i lil waziri. Rumah yang baru yang ada di jalan itu adalah milik sang menteri. Al-baitu mubtada' al-jadidu na'at yang pertama, alladhi isim mausul ini menjadi na'at yang kedua. Ya, fi dhalika syari'i itu silatul mausulnya. Kemudian lil waziri ini sebagai khobar dari mubtada'nya tadi. Yang kedelapan, ad-darsu alladhi ba'da hadad darsi sahlun jiddan. Pelajaran yang ada sesudah pelajaran ini mudah sekali. Ad-darsu mubtada alladhi isim mausul ini menjadi na'atnya. Ba'da hadad darsi ini silatul mausul dari isim mausul tadi. Kemudian sahlun ini khobarnya. Jiddan ini ya, fungsinya untuk taukid dari makna kalimat ini. Yang berikutnya, manil fatatu allati jalasat amamal mudarrisati, siapa pemudi yang duduk di depan guru itu? Hiya talibun min Malaysia, dia adalah seorang siswi dari Malaysia. Ini al-fatatu mubtada, allati isim mausul sebagai na'at, jalasat amamal mudarrisati, ini silatul mausulnya. Khobarnya mana? Khobarnya man istifhamiyah. Man istifhamiyah ini sebagai khobar. Jadi khobarnya didahulukan. Kenapa? Karena berupa isim istifham. Man al-fatatu. Ini ya. Dan itu tampak pada jawaban hiya talibatun min Malaysia. Hiya sebagai mubtada, talibatun khobarnya. Yang ke-10. Atilkal haqibatu allati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Apakah tas yang ada di bawah meja itu milikmu wahai Khalid? La, tidak. Hiya li sadiqi Muhammadin. Dia milik sahabat saya, yakni Muhammad. Ini tilka, ini mubtada, al-haqibatu badal dari tilka, allati ini na'at dari al-haqibatu, kemudian tahtal maktabi ini silatul mausul, kemudian laka ini khobarnya, khobar dari mubtada tadi. Dan kalimat ini diawali dengan hamzah istifham, ya, hamzah istifham, ya, untuk yang membutuhkan jawaban isbat atau nafi. Di sini dengan dijawab dengan nafi, la. Ya, ini. Jadi ini beberapa contoh penggunaan isim mausul sesuai dengan jenisnya. Untuk muzakkar dengan alladhi dan untuk mu'annas dengan alladhi. Ini ya. Sekarang yang berikutnya, terakhir di sini, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, al-ammu akhul abi, saudara dari ayah. Jadi am itu saudara dari ayah, paman dari pihak dari jalur ayah. Kemudian al-ammatu bibi, yaitu ukhtul abi, saudari ayah. Bibi dari pihak ayah, dari jalur ayah. Ini. Kemudian al-khalu akhul ummi, al-khalu atau khal, ini saudara laki-laki dari ibu. Jadi paman dari jalur ibu. Al-khalatu bibi, ukhtul ummi, saudari dari pihak ibu, dari jalur ibu, saudarinya ibu. Ini. Jadi dalam bahasa Arab, paman dan bibi ini dibedakan sesuai dengan jalurnya atau dari pihak sang ayah ataukah dari pihak sang ibu. Kalau itu saudara-saudara ayah ataupun saudarinya, maka disebut am atau ammah, al-ammu atau al-ammatu. Adapun kalau itu dari pihak ibu, saudaranya ibu atau saudarinya ibu, maka disebut dengan al-khalu atau al-khalatu. Ya, khal atau khalah. Ini, jadi berbeda. Adapun untuk ke atas, untuk kakek ataupun nenek itu sama nanti al-jaddu, kakek. Jadi yang berbeda hanya paman dan bibi. Ini yang dibedakan lafadznya antara jalur ayah dan jalur ibu. Ini. Yang berikutnya al-fallahu, petani, kemudian mustasyal wiladati, rumah bersalin. Ini tambahan dari mufrodat atau kata-kata yang baru dalam pelajaran ini. Jadi dengan ini selesai pelajaran yang ke-12. Walhamdulillah. Adapun kurang lebihnya maaf minkum. Ini dulu. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.